إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun anda berada serta para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah yang mubarak insyaallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya yang sungguh tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mengakui dan berusaha mengikuti petunjuk yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tetap semangat mempelajarinya, semangat mengkajinya, semangat menisbatkan diri kepadanya. Dengan kita mempelajari manhaj yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan sebagaimana yang mereka ini dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar ini telah berlalu masanya. والذين تبعوهم بإحسان, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan benar, dengan baik. Ini yang kita harapkan. Kita berusaha dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya agar kita mendapatkan bagian dari kebaikan besar ini. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk jejak mereka dengan baik, dengan benar. Radiyallahu anhum wa radu'an, mereka lah orang-orang yang ridha kepada Allah, ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita mengkaji manhaj atau metode pemahaman dan pengamalan ahlu sunnah wal jamaah karena kita mengetahui jalan yang lurus cuma satu. Sedangkan jalan yang menyimpang banyak berbilang dan berbagai macam bentuknya. Orang yang belajar saja masih besar kemungkinan tersesat, apalagi orang yang hidup di akhir zaman. Nah, bagaimana lagi orang yang tidak belajar sama sekali, tidak mengkajinya, tidak berusaha mengenali ciri-cirinya, tidak berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mengikutinya. Ketika kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menggambarkan jalan yang lurus cuma satu, yaitu yang ditempuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, satu-satunya jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, yang menyeleweng, yang akan memisahkan kamu dari jalan Allah. Demikianlah aku wasiatkan, perintahkan kepadamu. Demikianlah yang Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan, sudah jalan yang lurus cuma satu, jalan yang menyimpang berbagai bentuknya, banyak macamnya, ya, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Pada masing-masing jalan itu ada syaitan yang memimpinnya di ujungnya untuk mengajak manusia mengikutinya. Ditambah dengan banyaknya fitnah di akhir zaman, wallahi tidak ada seorang pun yang merasa dirinya terjamin untuk bisa mengikuti satu-satunya jalan Allah yang lurus ini. Makanya kita belajar, kita mengkaji manhaj salaf, bukan berarti kita memproklamirkan diri kita sudah pasti mengikuti jalan yang benar. Tidak. Tetapi yang kita lakukan adalah berusaha mencari sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk digolongkan ke dalam golongan mereka yang masih tersisa, yang akan terus ada sampai di akhir zaman, yaitu orang-orang yang mengikuti manhaj yang hak ini. Itu yang kita harapkan. Karena tidak mungkin orang yang tidak memperdulikannya, tidak berusaha mengenali ciri-cirinya, tidak berusaha untuk mengikutinya, dia yang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikutinya. Pasti orang yang berusaha. Coba kita bayangkan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, bukankah athar-athar yang sahih, ya, riwayat-riwayat, pernyataan-pernyataan yang sahih dari para ulama salaf menyatakan tentang banyaknya kebaikan-kebaikan yang tersembunyi di akhir zaman karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Ambil contoh ucapannya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhuma. Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamutas sunan. Tidaklah datang kepada manusia satu masa, satu tahun, kecuali mereka akan melakukan perbuatan bid'ah di dalamnya, sekaligus mereka mematikan satu sunnah. Setiap satu bid'ah dilakukan, maka korbannya adalah sunnah yang dimatikan, sehingga lama-kelamaan akan bermunculan, akan hidup bid'ah-bid'ah dan banyak yang berguguran sunnah-sunnah. Ya, sekarang sudah berapa tahun yang dilewati sejak masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, wajar kalau dalam athar yang lain yang insya Allah juga pernah kita kenal, kita pernah dengarkan, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu mensifati keadaan sunnah di akhir zaman yang demikian sangat asing tertutup kebenaran, disebabkan banyaknya keburukan-keburukan yang muncul, seperti dua buah batu yang disusun yang kemudian keluar cahaya kecil di celah-celahnya, itulah ibaratnya kebenaran. Sedangkan batu yang besar ini adalah keburukan atau bid'ah yang tampak, yang menutupi kebenaran tersebut. Beliau berkata, "Walladzi nafsi biyadih la tadhharanna al-bid'u hatta la yura min al-haqqi illa qadra ma tarawna baina hadainil hajarain. Wallahi la tafshuwanna al-bid'u hatta idza turika minha syai'un qalu turikati sunnah." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh di akhir zaman keburukan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan akan nampak dan bermunculan, sampai-sampai kebenaran sunnah tidak terlihat lagi kecuali cuma seperti ya cahaya kecil yang muncul di celah kedua batu besar ini. Demi Allah, sungguh-sungguh akan tersebar bid'ah di masyarakat, sampai-sampai ketika ditinggalkan, orang meninggalkan atau mengingkari salah satu dari perbuatan bid'ah yang dilakukan di masyarakat, maka orang-orang akan mengomentari turikati sunnah, sungguh sunnah ditinggalkan, sungguh sunnah yang diingkari. Terbalik pemahaman masyarakat pada waktu itu. Coba dibayangkan, kalau dalam kondisi seperti ini kita tidak belajar, tidak ada penjelasan, semua orang mengatakan tidak perlu kita membahas hal-hal yang memecah belah di kalangan kaum muslimin, tidak perlu kita membahas ini sunnah atau ini bid'ah, maka mata ya'riful jahilus sahiha minas sakim. Ini pernyataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang ya manfaatnya orang yang menjelaskan mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Kalau semuanya diam, saya diam, Anda diam, tidak ada yang menjelaskan, kapan orang-orang awam mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan tentu saja ajakan kembali kepada sunnah inilah ajakan persatuan yang sesungguhnya, bukan dengan masing-masing mempertahankan mengikuti hawa nafsu sendiri-sendiri. Makanya kebenaran itu dijelaskan, ditampakkan dalilnya, sampai pun seandainya orang yang menyelisihinya adalah orang yang kita kenal sendiri, mengikuti pemahaman sunnah sendiri, tapi harus dijaga kehormatannya. Kita sebutkan kesalahannya dan berikan uzur kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut jika dia adalah seorang yang dikenal di atas sunnah. Ya, apalagi jika yang melakukan adalah orang-orang yang ya dikenal tidak punya semangat untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih sering berkata dan berbuat ya berkomentar sesuai dengan pertimbangan hawa nafsu atau pemahaman yang sedang dibelanya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, inilah tujuannya kita belajar. Kita harus ingat, di akhir zaman itu karena banyaknya fitnah, sampai kebenaran tertutup dan penjelasan tentang kebenaran sudah sangat sedikit. Sudah penjelasannya, sudah kebenarannya, demikian kebenaran demikian banyak yang tertutup, yang bermunculan adalah kebatilan-kebatilan, keburukan yang dihiasi seolah-olah kebenaran. Manusia-manusia atau orang-orang yang menjelaskan kebenaran dengan ilmu yang bermanfaat juga sudah sangat sedikit. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, ketika menjelaskan tentang kondisi di akhir zaman, yang ketika itu penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat semakin sedikit, peminatnya juga sedikit. Sekarang ketika dikaji tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada manhaj salaf, majelis-majelisnya sedikit yang menghadiri. Tapi kalau yang dibahas adalah sesuatu yang lucu-lucu, sesuatu yang kelihatannya membahas ya perkara-perkara yang sedang terjadi, lebih banyak orang yang mengikutinya meskipun pembahasannya misalnya tidak sesuai dengan dalil. Inilah nasibnya ilmu di akhir zaman. Ketika mengomentari permasalahan ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, mensifati keadaan ilmu di zamannya, apalagi di zaman kita. Wa ammal yauma fama baqiya min hadhihi al-ulumi illa qalilatun fi unasin qalilin wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun saat ini di zamannya beliau, maka tidak tersisa lagi dari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diwarisi dari ulama salaf kecuali tinggal sedikit. Ini di zamannya Imam Adz-Dzahabi, masih dekat-dekat dengan zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau sendiri, masih dekat-dekat dengan zamannya Imam Ibnu Qayyim, setelah itu Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Adapun hari ini, kata beliau, tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diwarisi dari ulama salaf kecuali tinggal sangat sedikit. Itu pun pada diri orang-orang yang sangat sedikit jumlahnya, dan di antara yang sedikit ini ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil, sangat sedikit di antara mereka yang mengamalkan yang sedikit itu. Memang ini ciri-cirinya kebenaran di akhir zaman. Sedikit orang-orangnya adalah ghuraba, asing. Ya, sampai diterangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Ajurri, orang-orang yang asing ini di kalangan penuntut ilmu pun dia akan asing. Karena ketika orang penuntut ilmu ini berlomba-lomba mengejar sesuatu, mereka mencari sesuatu yang lain. Mereka mencari kemanfaatan ilmu, mereka mencari hal-hal yang bisa menambah keimanan. Beda dengan kebanyakan manusia hanya mengikuti yang rame saja. Sampai di kalangan orang-orang yang beramal pun mereka asing. Di mana-mana mereka asing. Makanya ini menjadi patokan bagi kita semua, ya, menjadi pelajaran ibrah. Pelajaran penting bagi kita semua bahwa yang namanya kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah. Ya, tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Dan sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah, kebenaran itu di akhir zaman semakin sedikit dan tertutupi. Tapi akan terus ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka dengan taufiknya untuk senantiasa memperjuangkan kebenaran, menampakkan kebenaran, mengamalkan kebenaran ini sampai datangnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita terangkan, mereka ini adalah at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal sedikit ini yang kita ingin dapatkan bagian darinya. Kita berharap dengan kelemahan dan kekurangan diri kita, karena kita pun hidup di akhir zaman, tidak luput dari fitnah-fitnah yang ada. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengasihani kita. Kita sudah berusaha mempelajarinya, kita sudah berusaha mengenal ciri-ciri akidah ahlu sunnah wal jamaah, untuk kita berusaha menghiasi diri dengannya. Kita mengenal tentang pemahaman para sahabat, kita selalu berusaha jadikan sebagai sandaran dan patokan meskipun banyak orang yang menyelisihi kita. Mudah-mudahan dengan ya kebaikan sedikit yang kita usahakan ini, semangat lemah yang kita usahakan dalam mempelajari petunjuk mereka ini, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan menjadikan kita insya Allah termasuk ke dalam golongan mereka. Ini yang kita harapkan untuk diri kita dan tentu bagi semua kaum muslimin. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang ingin saya ingatkan sehubungan dengan kita bertemu kembali setelah sekian lama kita libur atau berhenti kajian sementara. Pembahasan kitab yang sangat bermanfaat yaitu kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, kitab Jadilah Engkau Seorang Pengikut Manhaj Salaf Yang Sejati, kitab yang ditulis oleh guru kita yang mulia ya, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, ya, yang mengisi pengajian di Masjid Nabawi, yang juga merupakan para ulama yang ada di Madinah, yang juga dipilih oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjadi lembaga dalam dewan penasehat orang-orang yang terkena pemikiran Khawarij, pemikiran teror, yaitu Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala, yang beliau adalah ulama yang kita kenal, juga menyampaikan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua dan kita di dalam kebaikan pemahaman yang hak ini. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Saat ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab kecil yang bermanfaat ini, masih di pembahasan tentang al-musammayatu syar'iyyah li ahli sunnah. Ya. Nama-nama yang sesuai dengan syariat, istilah-istilah untuk ahlu sunnah. Begitu. Apa tujuannya istilah ini? Tentu untuk menjelaskan ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka. Kalau tadi kita ketahui, bagian yang tersisa untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, karena para sahabat, generasi sahabat Muhajirin dan Ansar telah berlalu, tinggal walladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik. Ini yang bisa kita harapkan diri kita termasuk ke dalamnya. Apa artinya mengikuti mereka dengan kebaikan? Beberapa kali saya ulang nukilan dari tafsir Ibnu Katsir, humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamida wa awsafihimul jamila ad'auna lahum fi sirri wal alaniyah, yaitu orang yang selalu mengikuti jejak-jejak kebaikan mereka, sifat-sifat terpuji mereka, selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, baik terang-terangan maupun sendirian. Ini ciri-ciri yang kita inginkan. Makanya perlu dijelaskan, ya, apa istilah-istilah atau sebutan-sebutan yang sesuai dengan syariat bagi ahlu sunnah, agar kita bisa mengenalnya untuk kita berusaha mengamalkan sifat-sifat tersebut. Taib, setelah yang pertama tadi, ahlu sunnati wal jamaah, sudah kita bahas di kajian kita yang terakhir. Thanian, yang kedua, penamaan atau istilah yang kedua, sebutan yang kedua adalah ahlul hadith, ahli hadith. Ya, ahli artinya orang yang dekat dengan sesuatu, yang perhatian dengan sesuatu, pantas mereka disebut sebagai ahli hadis. Ya, semangat mempelajari dan mengamalkannya. Ini ciri-ciri mereka. Siapa saja yang ingin termasuk ke dalam golongan mereka, ya lakukan ciri-ciri ini. Hiasi diri kita dengan sifat kebaikan ini. Taib. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, minal asma'il lati yusamma biha ahlu sunnati wal jama'ati ahlul hadith, termasuk nama-nama atau sebutan-sebutan yang diperuntukkan bagi ahlu sunnah wal jama'ah adalah penamaan ahlu hadith, ahlul hadith. Kata-kata hadith tentu ya semakna dengan sunnah, muradifnya sunnah atau sinonimnya sunnah. Hadis, ketika dikatakan mereka ahlu sunnah dan ahlul hadis, maka ini maknanya satu. Kenapa mereka disebut sebagai ahlul hadis? Karena memang setiap ada permasalahan mereka selalu merujuk, menanyakan apa dalilnya. Mereka tidak menjadikan ukuran perbuatan banyak orang, keinginan manusia semata-mata, tapi mereka selalu menanyakan apa dalilnya, apa hadisnya yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Dengan inilah mereka pantas kalau dikatakan sebagai ahli hadis. Bahkan mereka adalah ahli keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka yang paling sering membahas tentang hadis, mengkaji hadis, selalu merujuk kepada hadis. Ya, kita kenal bersama ucapan seorang penyair yang memuji mereka-mereka yang selalu mempelajari hadis Rasulullah SAW. Ya, ahlul hadithi hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam. Illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadith adalah ahlinya, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang paling terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka tidak pernah menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai nafas-nafas beliau. Mereka mempelajari bagaimana akidahnya Rasulullah SAW, ibadahnya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya Nabi Muhammad SAW, muamalahnya Nabi Muhammad SAW, sampai sifat-sifat beliau dipelajari. Berarti mereka selalu menyertai nafas-nafas Nabi Muhammad SAW. Dengan ini mereka pantas dikatakan sebagai ahlul hadis atau ahlun nabi, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Wa hadza yaridu katsiran. Fi kalami katsirin minal a'immati ka syekhil Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah wa ghairihi min ahli al-ilmi. Wa ghairihi min ahli al-ilmi qablahu wa ba'dahu yadhkuruna ahla al-hadith wa ahla sunnati mubayyinina i'tiqadahum. Wala yufarrikuna bainal mustalahain. Penamaan ini sering disebutkan di pernyataan dari banyak imam-imam ahlu sunnah, pernyataan dari banyak ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya yang datang sebelum atau sesudah beliau. Ya, mereka menyebutkan ahlul hadis dan ahlu sunnah ketika menjelaskan keyakinan atau prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah, kadang-kadang dengan lafaz ahlu sunnah meyakini seperti ini, ahlul hadith meyakini seperti ini, begitu. Dan mereka tidak membedakan antara dua penyebutan atau dua istilah ini. Dua istilah ini nanti akan diterangkan. Tentu yang disebut dengan ahlul hadith di sini bukanlah semata-mata orang yang memang ya khusus belajar hadis. Ya, ketika dia kuliah atau belajar hanya mengkaji hadis Rasulullah SAW atau orang yang membidangi masalah ini, belum tentu demikian. Karena kalau cuma sekedar mempelajarinya tapi tidak mengikuti bagaimana metode Nabi SAW dalam berdakwah, dalam bersikap, dalam menasihati pemerintah, bimbingan beliau dalam sunnah yang sahih, maka dia bukan ahlul hadis yang dimaksud. Mungkin dia punya keahlian di bidang hadis, tetapi secara prinsip atau manhajnya dia tidak mengikuti jalannya para ulama ahlul hadis, bahkan tidak pernah membaca buku-buku mereka, merujuk kepada buku-buku mereka. Ini bukan ahlul hadis namanya. Ya, ini yang dimaksud. Kenapa kata-kata ini, kata-kata ahlus sunnah dan ahlul hadis, selalu dicantumkan oleh para ulama yang nanti akan dicontohkan oleh beliau, ya, di dalam buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti ahlul hadis di sini adalah orang yang selalu mempelajarinya, selalu membelanya, mempraktekkan hadis Rasulullah SAW bukan cuma dalam satu keadaan, tapi dalam semua keadaan, sesuai dengan keinginan, hawa nafsu atau tidak sesuai. Inilah mereka. Baik, kita lihat contohnya dibawakan di sini. Pernyataan dari Imam Abu Utsman As-Sabuni. Fahadhal Imam As-Sabuni yaqulu fi aqidatihi. Imam As-Sabuni rahimahullah taala dalam kitab beliau tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidatus Salafi Ashabil Hadis, akidah salaf ahli hadis, ya. Beliau berkata, inna ashabal hadithil mutamastikina bil kitabi was sunnati hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati walil rasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwati ila an yakul wa qada a'adallahu ahla sunnati minat tahrifi wat takyifi والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. Sesungguhnya ashabul hadith, ahli hadith, kata beliau, yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ini maknanya Ahlul Hadis. Semoga Allah menjaga yang masih hidup di antara mereka dan merahmati yang telah meninggal dunia di antara mereka. Mereka selalu mempersaksikan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifatnya, baik itu rububiyah, dalam uluhiyahnya maupun dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan mereka mempersaksikan bagi Nabi Muhammad SAW, bagi Rasulullah SAW, kerasulan dan kenabian beliau. Sampai ucapan beliau, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi para ahlu sunnah dari at-tahrif, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah atau ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dari makna yang sebenarnya, membagaimanakannya, menyerupakannya dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka at-ta'rif, penjelasan yang benar, wat-tafhim, dan penerangan, ya, ilmu untuk memahamkan akidah yang benar kepada umat Islam ini. Kita perhatikan, beliau menyebutkan di awal ahli hadis. Kemudian di ucapan yang terakhir disebutkan dengan ahlu sunnah. Berarti kedua istilah ini atau penyebutan ini artinya sama, maknanya sama. Ya, makanya ini termasuk istilah yang dibenarkan dan pantas disebut ahlu sunnah adalah sebagai ahlul hadis. Dan memang ciri-ciri mereka terlihat sesuai dengan penamaan yang diberikan kepada mereka. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Madhhabus salafi ahlil hadithi wasunnati wal jamaah." Madhab atau manhaj, metode pemahaman salaf ahli hadis, ya, ahli sunnati wal jamaah, satu makna. Taib, selanjutnya Syekh di sini mengingatkan perkara yang penting yang saya sudah sebutkan tadi. Fal muradu bi ahlil hadithi fi kutubi akidatis salafihum ahlu sunnati. Maka yang dimaksud dengan ahli hadith di dalam kitab-kitab yang menjelaskan akidah salaf, prinsip-prinsip dasar pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maksudnya adalah ahlu sunnah. Yakni bukan hanya sekedar orang yang membidangi hadith, pandai tentang ilmu mustalah hadis misalnya, tapi tidak menerapkan bagaimana manhajnya para ulama ahlul hadis dalam ilmu dan amal. Dalam ilmu dan amal, antum kalau masih ingat, saya pernah sebutkan nukilan daripada Imam Al-Bukhari, ulama besar ahlul hadis yang terkenal, ya, yang disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu beliau menyebutkan di depan murid-muridnya yang jumlahnya ribuan, "Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian yang paling sedikit. Ini beliau katakan di depan murid-muridnya yang demikian banyak. Saya sudah pernah jelaskan, diterangkan oleh para ulama seperti oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini maksudnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin mengingatkan bahwa tidak semua orang yang hadir di majelis hadis lantas dia dikatakan atau pantas dikatakan sebagai ahlul hadis. Bisa jadi dia mengikuti cuma karena rame-rame, cuma karena lagi musimnya hadir, ada atau kepentingan lain, bukan karena ingin belajar memperbaiki dirinya dengan sunnah. Ya, yang hadir tidak semua jadi benar-benar mau mempelajarinya, mengoreksi dirinya, meluruskan pemahamannya, berubah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia belajar. Tidak semua, bahkan hanya sedikit di kalangan mereka. Bahkan makanya beliau mengatakan apa? Bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian yang paling sedikit. Ini beliau katakan di depan murid-muridnya yang ribuan jumlahnya, karena di zaman tersebut adalah zaman keemasan periwayatan hadis. Dan Imam Bukhari kita kenal, Imam Al-Bukhari adalah termasuk para ulama ahlul hadis yang majelisnya ramai dikunjungi oleh para penuntut ilmu. Semakna dengan ini kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sebelum beliau, gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad. Sewaktu ada salah seorang yang selalu datang di majelisnya, minta rekomendasi, ingin belajar di guru yang lain. Imam Ahmad menghargai permintaan orang ini, ditulis sebuah surat, hadza rajulun mimman yaktubul hadis. Ini adalah seseorang yang termasuk menulis hadis. Dia hadir dan menulis hadis. Setelah dia baca rekomendasinya, cuman penulis hadis, dia protes. Kenapa wahai imam kamu tidak menulis orang ini adalah termasuk ahli hadis, semangat belajar hadis? Disitulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan pernyataannya yang terkenal, sahibul hadithi indana man yasta'milul hadith. Yang disebut sebagai ahlu hadith menurut kami adalah orang yang mengamalkannya. Bukan cuma sekedar dia tahu, dia kuasai tentang pembahasan-pembahasannya, tapi ketika ada permasalahan, akalnya yang didahulukan, pemahaman menyimpang yang diikuti, bukan dalil yang dikedepankan. Ini bukan ahlul hadis namanya. Makanya ini diingatkan secara khusus oleh beliau tentang makna ini, supaya kita faham ya, bahwa siapa saja yang ingin menjadi ahlul hadis, ahlus sunnah, maka jadikanlah hadis sebagai ya, patokan kita dalam ilmu dan amal, dalam berbuat, dalam semua keadaan, selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadithil muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi wa riwayatihi. Dan kami tidak memaksudkan dengan penyebutan ahlul hadis adalah orang-orang yang membatasi diri ya, atau orang-orang yang hanya sekedar menyibukkan diri dengan mendengarkan hadis, menulisnya atau meriwayatkannya. Memang mereka bisa termasuk ahlul hadis kalau mereka mengamalkannya. Tapi ukurannya bukan cuma sekedar kelihatan dia menulis, dia faham ketika bicara hadis, dia ikut meriwayatkannya, bukan sekedar ini ukurannya. Bal na'ni bihim, tapi yang kami maksudkan adalah kullu man kana ahaqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Tapi yang kami maksudkan dengan ahlul hadis adalah setiap orang yang ya, lebih berhak semangat dalam menghafalnya, berusaha mengenal dan memahaminya lahir dan batin, wattibaihi, mengikuti petunjuknya, mengikuti petunjuknya batinan wa zahiran, lahir dan batin, wa kadzalika ahlul Quran, demikian pula maknanya ahli Al-Qur'an. Suatu azan. Sudah? Ya. Demikian pula makna ahli Al-Qur'an. Jadi ketika dikatakan ahli, ini jangan langsung diartikan oh berarti maksudnya ini orang yang hafal. Memang orang yang hafal ini adalah pantasnya, harusnya dia menjadi ahli Al-Qur'an. Pantasnya dia menjadi ahli hadis. Tapi kalau ternyata dia tidak mengamalkannya, tidak mengikuti petunjuknya, maka tidak dikatakan dia sebagai ahli hadis yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ya, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, serta ikhwan dan akhwat fiddin yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, di sini kita perhatikan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika mereka bersemangat mempelajari, menyampaikan dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menginginkan supaya sifat-sifat ahli hadis yang sesungguhnya benar-benar ada pada diri mereka. Bukan cuma sekedar pengakuan. Ya. Karena orang yang menjadi ahli hadis tentu dialah yang paling berhak dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pembelaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka niatkan ketika membela sunnah. Antum masih ingat kisah dari imam besar ahlu sunnah wal jamaah Yahya bin Sa'id al-Qattan dari generasi tabi'ut tabi'in, ketika dikatakan kepada beliau sewaktu dia menyebarkan, ya, selalu menyebutkan tentang rawi-rawi yang bermasalah dalam meriwayatkan hadis, kita hati-hati darinya, inilah rawi-rawi yang terpercaya, kita ambil riwayat darinya. Dikatakan kepadanya, ama takhafu ayyakuna haulai khusama'aka amamallahi yaumal qiyamah, ya, apakah kamu tidak khawatir nanti mereka-mereka yang selalu kamu kritik, kamu katakan dia ini lemah riwayatnya, ada kekeliruannya atau salah dalam meriwayatkan, kamu tidak khawatir nanti mereka akan menghujat kamu di hadapan Allah karena kamu menjelek-jelekkan mereka. Maka beliau mengatakan, menjawab, dan ini niat mereka ketika membela sunnah, wallahi la ayyakunu khusama'i yaumal qiyamati amamallah ahabba ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul lima la tadhubbul kadhiba an hadithi. Sungguh kalau mereka yang akan menjadi penghujatku di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, lebih aku sukai daripada yang menjadi penghujatku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau mengatakan, kenapa kamu tidak menghilangkan kedustaan, riwayat-riwayat yang palsu dari hadith-hadithku. Jadi tidak mungkin dikatakan ahlul hadith kalau dia membiarkan tersebarnya riwayat-riwayat yang lemah, yang palsu, yang tersebar di masyarakat. Tidak ada perhatian untuk, ya, mengkritik jika ada orang-orang yang menyebutkan riwayat-riwayat yang lemah. Ini selalu kita katakan, ya. Sampai kadang-kadang di media-media kita ada orang yang menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, tanpa menyebutkan siapa yang mensahihkannya. Ini tidak benar. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan bahwa dia hanya mencantumkan hadis yang sahih saja. Demikian pula Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, meskipun banyak hadis-hadis yang sahih di kitab mereka, tapi tidak boleh kita menukilkan sebuah hadis, apalagi kita mengatakan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada nukilan dari para ulama yang kita percaya yang menyebutkan sahih tidaknya riwayat tersebut. Ini khawatir masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadiban wa fi riwayatin ithman ayyuhaditha bikulli ma sami bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta, atau dalam riwayat lain berdosa, kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Ini pembicaraan biasa. Setiap ada berita kita sampaikan, kita nukil ke orang lain, cukup dikatakan orang ini berdusta atau berdosa. Apalagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada yang lemah, ada yang sahih. Ketika Anda tidak tahu, kenapa sudah Anda sampaikan, dinukil kepada orang lain, disebarluaskan, ini tidak boleh. Ya, khawatirnya nanti termasuk orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, jadi ini yang diniatkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka semangat belajar hadis, semangat memahaminya, dan semangat menyebarkannya di kalangan umat Islam. Saya juga pernah menyebutkan sebuah kisah dari seorang ulama salaf yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ada salah seorang ulama ditanya, apa sebabnya dia sangat semangat belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan perhatian besar untuk belajar sunnah, ya. Ditanya, ma asyadda hirsaka alal hadis, alangkah besarnya semangatmu belajar, mempelajari semangatmu mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ini mengatakan, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia menghadapnya, apakah aku tidak ingin nanti termasuk ke dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah. Masya Allah, mereka punya niat yang mulia, dan mereka buktikan dengan bersungguh-sungguh menjadi ahlinya, maka wajar ketika pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil manusia menghadap Allah dengan imam. Siapa yang mereka jadikan imam di dunia? Salah seorang ulama salaf dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini berkata, "Hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadis, lianna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Ayat yang mulia ini berisi kemuliaan yang sangat besar kepada orang-orang yang selalu belajar sunnah, belajar hadis, karena yang menjadi imam, pemimpin mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dicita-citakan setiap hamba yang menginginkan kebaikan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Maka insyaallah kita teruskan nanti setelah selesai salat Isya, karena sudah terdengar azan, ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Nanti kita akan teruskan kembali sedikit insyaallah setelah selesai salat Isya, sekaligus dengan tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada, serta ikhwan dan akhwat fiddin yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan masih tentang penamaan atau istilah-istilah, sebutan-sebutan yang syar'i bagi ahlu sunnah. Penamaan ini sesuai dengan sifat mereka, sesuai dengan perhatian yang menonjol pada diri mereka. Taib, thalithan, sekarang penamaan yang ketiga. Mereka juga disebut dengan al-athariyah atau ahlul athar, ahli athar. Al-athar, ya, dalam sebagian pendapat para ulama ada yang menyebutkan maknanya sama dengan hadis atau sunnah. Cuman kemudian istilah ini selanjutnya lebih sering digunakan untuk athar itu adalah selain dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ucapannya sahabat dikatakan athar. Ucapannya para tabi'in dikatakan athar, ya. Yang jelas menurut istilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-athar atau ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul hadith juga dikenal dengan istilah ahlul athar atau al-athariyah. Makanya penamaan dengan al-athari ini penamaan yang syar'i. Ada pendahulunya dari para ulama salaf yang menggunakannya. Taib, diterangkan di sini oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, وَهَذَا الْإِسْمُ يُطْلِكُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيُرِيدُونَ بِهِ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْحَدِيثِ. Penamaan ini atau penyebutan ini digunakan juga oleh banyak dari para ulama, dan mereka maksudkan dengan penamaan ini adalah ahlu sunnah dan ahlul hadith, ya. Dan jelas kenapa mereka dinamakan ahlul athar, karena selalu berpegang teguh dengan athar. Ini juga cirinya ahlus sunnah yang menjadi pembeda mereka dengan selainnya. Selalu mereka mencari athar para sahabat. Tidak mudah terpengaruh kalau tidak ada riwayat keterangan para sahabat yang melakukannya atau para ulama salaf nukilan dari mereka, maka mereka tidak akan terima. Ya, kita ingat nasihatnya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, setiap orang yang bicara masalah agama bagaimanapun indahnya jangan mudah diterima sampai dicocokkan dengan atharnya para sahabat. Undur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala tadkhulunna wala fala tasta'jilanna wala tadkhulanna fi syai'in min dhalika hatta tas'ala wa tandhura hal takallama bihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadun min ulama'i hadhihi al-ummah. Maka lihat dan perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Telitilah setiap orang yang kamu dengarkan menyampaikan permasalahan agama di hadapanmu, siapa saja, semua. Jangan tergesa-gesa kamu benarkan, kamu ikuti dan ikut masuk di dalamnya, sampai kamu teliti apakah ucapan itu, pemahaman itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para ulama salaf. Inilah ahlul athar, karena mereka berpegang teguh dengan athar, riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, contoh penggunaannya disebutkan, dinukil di sini dari kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ucapannya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi beliau berkata, madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wat tamassuku bi madhhabi ahli al-athar mithla Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Madhab, pemahaman, metode pemahaman kami dan pilihan kami, yakni ahlu sunnah, adalah selalu mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in, berpegang teguh dengan manhajnya ahlul athar, ahlul hadis maksudnya, seperti Imam Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Jadi antum perhatikan di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, selalu para ulama ketika memaksudkan ahli sesuatu adalah orang yang belajar, semangat mengkajinya dan berpegang teguh dengannya. Ini pun yang perlu kita luruskan. Sebagian orang sering mengatakan dan membatasi, misalnya ahli Al-Quran diartikan cuma orang yang hafal, pandai membaca dengan bacaan yang baik, tajwidnya baik, kemudian makna berpegang teguh dengannya atau mengamalkan isi Al-Quran tidak begitu disebutkan lagi atau tidak begitu diberikan perhatian lagi. Kita ketahui bersama, ahli Al-Quran keutamaannya besar. Di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi minan nasi la ahlin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang diistimewakan di kalangan manusia. Ada ahlinya Allah, orang yang terdekat dengan Allah di kalangan manusia. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu." Ahli Al-Quran, merekalah orang-orang yang diistimewakan dan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Ahli Al-Quran di sini memang seharusnya yang lebih pantas menjadi ahli Al-Quran adalah orang yang menghafalnya, bagus bacaannya, tajwidnya benar ketika membaca. Tidak mungkin dikatakan ahli Al-Quran kalau tidak membacanya dengan benar. Tapi orang yang menguasai hal-hal ini belum tentu ahli Al-Quran sesungguhnya, karena bagaimana mereka mengamalkannya. Ya, seperti orang-orang Khawarij, banyak diantara mereka penghafal Al-Quran. Apakah mereka ahli Al-Quran? Padahal disebutkan tentang sifatnya mereka apa? Yaqra'una Al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokannya, tidak memperbaiki hatinya. Sebagaimana makna ucapan sebagian dari ulama salaf, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Maka dengan ini ahli Al-Quran tidak terbatas. Anda yang tidak menghafal Al-Quran bisa menjadi ahli Al-Quran. Meskipun kita anjurkan dan menyebutkan keutamaan tinggi orang yang menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran diturunkan untuk meluruskan keyakinan kita, membersihkan penyakit hati kita untuk kita amalkan. Maka memahami dan mengamalkan isinya, merenungkan dan mempraktikkan kandungannya, ini lebih diutamakan daripada sekedar menghafal tanpa mengamalkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini sewaktu beliau menyebutkan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka, berikan kepada mereka kitab, kitab Allah, Al-Quran, mereka membacanya, mentilawahnya dengan tilawah yang sebenarnya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafzihi wa maknahu. Yang namanya mentilawah Al-Quran itu meliputi tilawah, mengikuti, membaca huruf-hurufnya dan memahami maknanya. Wa tilawatul makna afdalu min mujarradi tilawatil lafzi. Dan membaca disertai paham maknanya, ini lebih utama daripada sekedar membaca huruf-hurufnya saja. Wa ahluha hum ahlullah. Dan orang yang ahli paham makna Al-Quran dan mengamalkannya, inilah ahlinya Allah. Orang-orang yang disebutkan dengan ahlinya Al-Quran tadi. Oleh karena itu dalam pengertian ini, ahli Al-Quran dialah ahlu sunnah. Karena Al-Quran maknanya dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin menjadi ahli Al-Quran orang yang tidak faham sunnah. Siapa yang menafsirkan Al-Quran? Rasulullah SAW. Ini salah satu prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa anna sunnata tufassirul Quran wahiyya dalailuhu. Sunnah itu dialah yang menjabarkan makna Al-Quran, dan sunnah adalah argumentasi yang menunjukkan makna Al-Quran. Berarti orang yang tidak faham sunnah tidak akan mungkin bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya, makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Orang yang paham sunnah dialah yang paling paham tentang Al-Quran, tentang kitabullah. Jadi antum perhatikan di sini, jangan membatasi satu makna dengan makna yang sempit sehingga tidak menjadi makna yang sebenarnya yang ditunjukkan dalam lafaz tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu di sini ahlul athar, ahlus sunnah, ahlul hadis, siapapun di antara manusia bisa menjadinya, termasuk ke dalamnya insyaallah, sepanjang dia benar-benar mengikuti ciri-ciri orang yang disebut sebagai ahlu sunnah atau ahlul Al-Quran atau ahlul hadis maupun ahlul athar. Taib. Lanjut lagi, masih ucapan dari Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Beliau berkata, wa alamatu ahlil bida'i al-waki'atu fi ahlil athar. Ciri-cirinya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, adalah selalu mencela, mencaci ahlul athar, ahlus sunnah. Jadi ini bukan perkara yang asing. Kalau mereka menuduh ahlus sunnah, menuduh kajian-kajian sunnah itu sebagai dengan gelar-gelar yang buruk, ya, tidak berbuat, tidak punya kecintaan kepada kaum muslimin, tidak punya semangat membela Islam dan seterusnya. Dari dulu, ya, ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah kuno, bahkan sudah kuna, lebih kuno lagi. Bukan sesuatu hal yang baru, ya. Wa alamatuz zanadiqati tasmiyatuhum ahla sunnati hasyawiyah. Ciri-cirinya orang-orang zindik adalah orang-orang zindik selalu menamakan ahlu sunnah dengan gelar yang buruk, hasyawiyah, orang-orang yang kaku, orang-orang yang hanya berpegang teguh dengan tekstual saja, memaknai Al-Quran dan Sunnah dengan makna zahirnya saja. Mereka katanya tidak faham makna batinnya, begitu. Wa alamatul qadariyati tasmiyatuhum ahlal athari mujbirah atau mujbarah. Ciri-cirinya pemahaman qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka menamakan ahlu sunnah yang menetapkan takdir Allah dengan makna yang benar, dikatakan mereka-mereka ini adalah jabariyah, orang-orang yang hanya tunduk mengikuti ketentuan takdir, tidak berusaha sama sekali. Ini tentu tuduhan yang keji. Karena ingin membela kebatilan mereka, mereka menuduh orang yang tidak sepemahaman dengan gelar-gelar yang buruk. Ini ciri-cirinya ahlul bidah. Wa alamatul murji'ati tasmiyatuhum ahla sunnati mukhalifatan wa nuksaniyatan. Dan ciri-cirinya murji'ah, orang-orang yang menyebutkan amal soleh tidak termasuk di dalam iman, adalah mereka menamakan ahlu sunnah sebagai mukhalifata wa nuksaniyah, orang-orang yang selalu mengatakan iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, padahal ini benar. Dinamakan nuksaniyah, orang-orang yang selalu mengatakan iman berkurang. Wa alamatur rafidhati tasmiyatuhum ahla sunnati nasibah. Ciri-cirinya rafidhah, syiah rafidhah, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai nawasib, orang-orang yang memusuhi ahlul bait. Karena mereka berlebihan mencintai ahlul bait, katanya, ya. Akhirnya yang tidak sepemahaman dikatakan berarti membenci ahlul bait. Jadi ini kebiasaan ahlul bid'ah sejak zaman dahulu. Yang jelas di sini kita perhatikan, ketika Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan di awalnya ahlul athar, kemudian beliau menggunakan istilah ahlu sunnah, berarti ini menunjukkan satu makna dan biasa digunakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah penamaan atau istilah tersebut. Wa warada dzalika fi kalami katsirin minal a'immati mithla Abi Nasrin As-Sijzi wa Ibn Taymiyyah was-Safarini wa ghairihim min ahli al-ilmi wa summu bidzalika nisbatan ila al-athar wa fil istilah al-atharu muradifun lil hadis. Demikian pula penyebutan ini, penamaan ini disebutkan dalam ucapan banyak dari para imam ahlu sunnah seperti Imam Abu Nasr As-Sijzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam As-Safarini, dan selainnya dari kalangan para ulama ahlu sunnah banyak menyebutkan istilah ahlul athar, menunjukkan juga ini istilah yang memang ada dalil pensyariatannya, tidak boleh diingkari, karena menunjukkan, ya, istilah ini menunjukkan sifat mereka yang selalu berpegang teguh dengan athar. Wasummu bidzalika, dan ahlu sunnah disebut sebagai ahlul athar, ya, sebagai penisbatan kepada athar. Dalam istilah, sebagian ulama mengatakan athar ini sinonim maknanya dengan hadis, semakna dengan hadis. Kalaupun kita gunakan istilah yang banyak digunakan belakangan ini, yaitu athar itu untuk yang selain hadis Rasulullah SAW, ucapannya sahabat, ucapannya tabi'in, maka ini juga tidak menjauhkan maknanya, yaitu mereka selalu berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama tabi'in, pemahaman para ulama tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang paling selalu mencari riwayat-riwayat keterangan dari para sahabat, dari para tabi'in ketika memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah maknanya ahlul athar. Wa makna ahlul athari kama yakulu Safarini, dijelaskan oleh Imam As-Safarini maknanya ahlul athar. Apakah artinya ahli athar? Ay alladzina innama ya'khudhuna akidatahum minal ma'thuri anillahi jalla wa ala jalla sya'nuhu fi kitabihi aw fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma thabata wa sahha anis salafis salih minas sahabatil kirami wat tabi'ina lahumul fikham. Jadi athar di sini diartikan oleh As-Safarini, athar itu kan artinya jejak. Ya, ma'thur artinya yang bersumber, yang ada jejaknya begitu secara bahasa. Maknanya ahlul athar adalah orang-orang yang mereka itu hanya mengambil akidah mereka, prinsip dasar agama mereka dari al-ma'thur, sesuatu yang bersumber, yang ada jejaknya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Al-Qur'an, yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari riwayat yang sahih dari para ulama salafus saleh, dari kalangan para sahabat yang mulia dan para tabi'in yang agung. Inilah makna athar. Jadi dengan makna ini juga menunjukkan ciri khas ahlus sunnah wal jamaah yang selalu berpegang teguh dengan athar. Antum mungkin akan melihat orang yang bisa membawakan Al-Quran, membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pas dengar tafsirnya ketahuan ini bukan ahlul athar. Ternyata tafsirnya dari pemikirannya sendiri, ahlul ra'yi namanya. Ternyata pemahaman hadisnya dari pemikiran sendiri, tidak merujuk kepada para ulama yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat atau tabi'in. Kelihatan di sini, ahlul athar adalah orang yang selalu berpegang teguh dengan riwayat-riwayat para sahabat dalam memahami permasalahan agama dalam semua keadaan. Wa hadza bima'na ahli sunnati fi itlaqis salaf. Oleh karena itu, ahlul athar ini sama dengan maknanya ahlu sunnah ketika digunakan atau disebutkan dalam ucapan para ulama salaf. Baik, jadi ini juga istilah, ya, sudah ada tiga istilah yang kita ketahui dari yang semakna dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Sudah ada tiga istilah yang digunakan untuk ini, ahlu sunnah wal jamaah, kemudian ahlul hadith, kemudian yang ketiga ahlul athar. InsyaAllah untuk istilah yang berikutnya, sampai enam istilah nanti atau penyebutan, kita akan ambil di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan hadis dan atsar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan menjadikan kita istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan, kita jawab pertanyaan yang ada sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz, melihat dari penjelasan Ustaz, kami yang sudah tua sepuh merasa sulit untuk menghafal dan mempelajari hadis. Mohon nasihatnya untuk kami supaya sisa umur kami bermanfaat dalam membaca hadis. Ya, jangankan yang sepuh, yang muda-muda ini saja, ya muda-muda, mudah-mudahan lah bisa semangat belajar sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, kalau yang tua-tua ini saja merasa menyesal waktu muda mereka dulu tidak belajar sebaik-baiknya, maka kenapa yang muda-muda justru banyak melalaikan waktunya? Kita katakan, sudah kita sebutkan tadi kriterianya, ya, tidak mesti kita menghafal, meskipun orang yang menghafal itu jelas baik, keutamaannya tinggi. Tapi yang paling penting di sini adalah memahami dan mengamalkannya dan mengikuti petunjuknya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu hadiri majelis ilmu sunnah. Insyaallah dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesungguhan kita untuk dimudahkan termasuk ke dalam golongan mereka dan mendapatkan keutamaan orang yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran sampai di akhir hayat kita insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.